ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ومحمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما عند فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يسكن فرقة فرقة من سجرة الإسلام aliran sesat Khawarij mengkafirkan Utsman bin Affan dan membunuhnya, kafirkan Ali bin Abi Thalib dan membunuhnya, dan mengkafirkan para sahabat yang bersamanya. Ini hanya dengan dosa-dosa. Ia yang mengingkari takdir-takdir, tidak percaya dengan rukun iman yang keenam. Menurut mereka kalau Allah menakdirkan berarti tidak adil, dan itu kedustaan matan mereka. Allah Maha Adil dan Allah menakdirkan. Setelah itu Syiah Rafidhah, yang asal kata Syiah dari kata pengikut, sebutkan dalam salah satu ayat Allah, wa inna min syi'atihi, dan di antara pengikutnya adalah Ibrahim. Berarti kalimat Syiah adalah pengikut. Hanya saja mereka mengatasnamakan dirinya Syiah, yang dimaksud Syiatu Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu hanya pengakuan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalian memang jujur. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan burhan, bukti-bukti kepada kami kalau kamu memang jujur, kalau kalian memang jujur pembela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berbaiat pada Abu Bakar Siddiq, maka mereka mengikuti Ali. Ali bin Abi Thalib berbaiat pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apakah mereka berbaiat dan mengakui khilafah Abu Thalib? Berbaiat pada Utsman bin Affan, bahkan membela Khawarij, bahkan mengirimkan anak-anaknya untuk membela Utsman bin Affan. Apakah mereka mengikuti Ali? Artinya pengakuan mereka sebagai Syiatu Ali adalah kedustaan belaka, kosong tanpa bukti. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengisyaratkan yang urusan ini oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sudah diisyaratkan. Pertama diisyaratkan dengan memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Kata Rasulullah kepada Aisyah, muri abaki yusalli binnas. Wahai Aisyah, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Artinya beliau sakit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diwakilkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar memang pantas sebagai wakilnya. abaki falyusalli binnas. Dan Aisyah bukan gembira, aku khawatir. Mereka menunggu-nunggu Rasulullah menjadi imam, tiba-tiba. Kata Aisyah, aku khawatir mereka akan menimpakan syu'umnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar. Tanya Rasulullah, Abu Bakar itu gampang menangis. Sehingga kalau saya dengan bacaan Al-Quran gak jelas, karena sering menangis. Umar. Maka Rasulullah mengulangi perintahnya. Muri abaki falyusalli binnas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Salat. Sampai ketiga kalinya tetap abaki falyusalli binnas. Maka Aisyah memakai cara lain. Dan bisik pada Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Hafsah. Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar sebagai imam menggantikan dirinya. Sering menangis. Dan sering membaca dengan menangis. Tidak jelas bacaannya. Perintahkan saja bapakmu. Bilang pada Rasulullah SAW. Bapakku saja. Pak, menurut. Menyatakan Rasulullah. Abu Bakar begini dan begitu. Bagaimana kalau bapakku saja? Maka Rasulullah SAW marah. Dengan menyatakan. Inna kunna la fawahibu Yusuf. Sungguh kalian ini seperti kawan-kawannya Nabi Yusuf. Membuat rencana-rencana. Muri. Abu Bakar yang paling yusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimani manusia. Bahwa Abu Bakar lah yang memang seharusnya untuk menjadi imam sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Bakar lah yang pantas menjadi khalifah. Itu adalah ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbicara, Rasulullah menyatakan, pulanglah, depan kembali lagi ke sini. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak mendapati engkau? Maksudnya, kalau engkau telah tiada, aku datang tahun depan, engkau sudah meninggal. Kalau engkau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Mendapati aku, datangi Abu Bakar. Ini juga isyarat yang berikutnya dari Rasulullah, bahwa Abu Bakar adalah wakil. Setelahnya, radhiyallahu anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering sekali berkata, aku wa Abu Bakar wa Umar. Aku berangkat wa Abu Bakar wa Umar. Aku ketika itu duduk bersama Abu Bakar wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Bukan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab adalah orang yang terdekat alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahkan ada isyarat yang lebih jelas lagi. Dia menyatakan kepada orang yang hadir, kan padaku kertas atau tulislah, dan tulislah. Aku akan menuliskan wasiat. Kan padaku, datangkan padaku. Kalian, aku akan menulis, aku akan mengimlakan wasiatku. Sedang sakit. Sampai ketika kathural ghalab atau kathural lagat, banyaknya pembicaraan mereka, keributan mereka, maka Rasulullah SAW menyatakan, ma'adallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berlindung pada Allah, manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Artinya enggak perlu ditulis wasiat lagi. Manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Adakah Rasulullah? Dan sungguh benar Rasulullah SAW. Memang tidak berselisih manusia. Berselisih. Semuanya mengakui keimaman, kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka kata Nabi, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Enggak perlu aku tulis. Sudah cukup. Tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW yang ingin diwasiatkan waktu itu adalah tentang Abu Bakar sebagai khalifah. Qanibudina azukumullah. Kalau begitu kaum Syiah yang mengatakan Syiatu Ali, pengikut Ali, ternyata mereka dusta. Mereka di Ali tentunya akan mengakui khalifah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tentunya akan mengakui khilafah-khilafah tersebut karena Ali pun berbaiat pada mereka. Bahkan mengancam ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalladtuhu hadal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah. ma'nahu annahum khawanu Aliya. Kata Syaikhul Fauzan, maknanya berarti mereka kaum Syiah bukan pengikut Ali, tetapi pengkhianat terhadap Ali. Mereka para pengkhianat yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kaffaru sahabah illa adadan qalilan. Mereka mengkafir-kafirkan para sahabat kecuali sedikit sekali. Mereka menganggap dengan berbagai macam anggapan-anggapan dusta, anggapan-anggapan yang batil, yang persis seperti Yahudi. Ada kitab khusus judulnya Bazlul Majhud fi Abahatir Rafidah bil Yahud. Judul kitabnya dua jilid, Bazlul Majhud, tentang miripnya Rafidah dengan Yahudi. Di antaranya Yahudi menganggap yang berhak menjadi penguasa adalah turunan dari Daud alaihissalam. Syiah menyatakan harus turunan Nabi. Pula Yahudi sholat maghribnya nunggu bintang-bintang sampai keluar. Berbuka puasanya nunggu bintang-bintang sampai keluar. Ternyata Syiah juga sama. Mereka sholatnya sampai terlihat bintang-bintang. Sehingga baru terbenam matahari, tidak langsung sholat. Tunggu sampai bintang-bintang muncul, baru sholat. Dan masih sekian banyak persamaan-persamaan antara Yahudi dengan Rasul. Dan ajar. Kenapa? Karena memang pencetusnya adalah Yahudi. Ah, Ibn Saba. Al-Yahudi. Abdullah Ibn Saba adalah namanya. Maka kalau mirip dengan Yahudi, yang memang wajar. Karena pendirinya. Adapun nama yang mereka sandang, yang mereka banggakan dengan nama Syiah, ini adalah nama yang tidak pantas untuk mereka. Mereka bukan Syiatu Ali, tapi mereka para pengkhianat Ali. Kepada Zaid. Zaid itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Seorang yang saleh, faqih. Datang kepada Imam Zaid dan menyatakan, ya Imam, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar yang berani merebut haknya Ali bin Abi Thalib? Kata Imam Zaid rahimahullah, adapun Abu Bakar adalah seorang yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, yang paling dekat dengan Nabi, manusia terbaik setelah Rasulnya SAW, dan berikutnya adalah Umar, dipuji-puji Abu Bakar wa Umar. Maka mereka marah. Engkau masih membela-bela Abu Bakar wa Umar padahal dia mengkhianati kakekmu. Kata Syiah, ucapan Imam Zaid ketika itu mengucapkan kalimat yang terkenal. Rafadtumuni, rafadtumuni. Fa antumur rafidhah. Kalian menolak aku. Kalian menolak aku berarti kalian adalah kaum para penolak. Bukan kaum Syiah atau Ahlul Bait. Mereka menganggap Syiah adalah Syiah Ali, pengikut Ali, dan Syiatu Ahlil Bait, pembela Ahlil Bait. Tetapi ketika Ahlil Baitnya berkata memuji Abu Bakar wa Umar, mereka menolak. Ketika Ahlil Bait Imam, cucunya Ali bin Abi Thalib, menyatakan pujiannya terhadap Abu Bakar wa Umar, mereka menolak. Maka kata Imam Zaid, rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidhah. Kalian menolak aku, menolak Ahlil Bait. Berarti kalian bukan Ahlul Bait. Kalian penolak Ahlul Bait. Berarti nama yang tepat untuk mereka bukan Syiah. Mereka Rafidhah, golongan para penolak Ahlul Bait, golongan para pencerca Ahlul Bait, golongan para pengkhianat Ahlul Bait. Apa yang menyebabkan terbunuhnya Husain? Mereka menangis, mereka meratap, mereka katanya dalam tanda petik sedih katanya. Di hari-hari Muharram yang mereka rayakan tentang kematian Husain, mereka menyatakan, ya Husain, ya Husain, ya Husain, sambil memukul-mukul dirinya. Sambil lukai dirinya dengan pisau-pisau mereka, berdarah-darah mereka. Ingin merasakan ratapan atau merasakan sakitnya. Apa yang menimpa Husain? Padahal yang menyebabkan Husain terbunuh adalah mereka. Mendapatkan setumpuk surat dari Syiah Rafidhah. Mendapatkan setumpuk surat dari Rasulullah. Wahai cucu Rasulullah. Wahai Husain ibn Ali. Wahai Sadah. Datanglah ke tempat kami akan baiat engkau. Datanglah engkau pada kami, kami akan angkat engkau sebagai imam kami, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sekian banyak suratnya. Banyak. Dari Irak. Ahlu syiqaqi wa nifaq. Melihat bahwa ini benar. Bahwa mereka pembela ahli bait, mereka begini, mereka begitu. Dikira, kufa. Mengharapkan, kalau mereka akan benar-benar menjadi tentaranya, menjadi orang-orang yang membesarkan atau menjadikan dia sebagai imam, dinasehati oleh sahabat-sahabat yang lain, ya Husain. Ini menasehati oleh Ibn Abbas. Jangan, ini masa fitnah. Jangan. Ini pula oleh sekian banyak sahabat yang lebih tua. Jangan berangkat, jangan berangkat. Wahai cucu Rasulullah, khawatirkan engkau, jangan berangkat. Tetapi istihadnya beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, berangkat sampai di daerah Iraq, sampai di Karbala. Tidak ada sepotong pun manusia dari kalangan Syiah yang mau membelanya. Tidak ada yang datang menyambutnya. Sedang berita tentang Husain nyampe kepada penguasa. Bahwa Husain fitnah namanya. Dituduh akan membuat pemberontakan. Maka datang pasukan dengan perintah dari khalifah untuk mencegah pemberontakan Husain. Bukan untuk membunuh Husain. Untuk mencegah pemberontakan Husain. Tapi apa mau dikata? Masa fitnah. Mereka melampaui perintah. Mereka melampaui batas. Dan mereka zalim demi Allah. Sampai membunuh Husain. Padahal sungguh ketika disampaikan kepala Husain kepada khalifah, khalifah menangis. Tetapi yang menjadi catatan sejarah. Syiahlah penyebab terbunuhnya Husain. Karena mereka yang memanggilnya. Setelah datang Husain, mereka tidak membelanya. Apa maknanya? Maknanya, marilah kemari, wahai Husain, agar dibunuh oleh penguasa. Kan begitu maknanya. Datanglah kemari, agar engkau diperangi, agar engkau dibantai, agar engkau dibunuh oleh penguasa, dianggap pemberontak. Tidak membela sama sekali. Perlawanan yang melawannya hanya pasukan kecil yang membelanya, jadi itu tidak ada apa-apanya. Dengan kekuatan tentara. Zaid ketika tentara, maka aneh bin ajaib. Mereka sendiri yang menyebabkan terbunuhnya Husain. Mereka sendiri yang meratap. Apakah ada dalil yang syar'i dalam hadis-hadis bolehnya meratap? Tidak. Ada dalil yang syar'i bolehnya menangisi jenazah dengan meratap? Tidak boleh. Apakah ada dalil yang boleh meratapinya dengan menyakiti dirinya? Bukan hanya dilarang, dilaknat. Maka mereka kaum mal'umin. Mereka adalah golongan yang mal'unin, golongan yang dilaknat. Karena mereka melakukan apa yang Allah katakan, la'nat. Allah melaknat orang yang meratapi mayit. Melaknat orang-orang yang merobek-robek badannya. Yang menjambak-jambak rambutnya. Yang memukul-mukul dirinya. Memukul-mukul pipinya. Ketika meratapi mayit. Dikatakan dilaknat. Dan itu min amril jahiliyah. Dari perkara-perkara jahiliyah. Dari sisi mana dikatakan sebagai pengikut Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagaimana firqah-firqah sebelumnya, bagaimana yang lain Khawarij berpecah menjadi Azariqah, Al-Waqifin, Al-Qa'idun, sekian pula Syiah berpecah-pecah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Isna Asyariyah, ada Ismailiyah, ada Fatimiyah, inul qaramithah, dan juga ada aliran qaramithah, dan sebagiannya sudah benar-benar kafir keluar dari Islam, bahkan sebagian besarnya, bahkan ada yang sudah jelas-jelas menyembah api, dibawa api ke Ka'bah, diletakkan di atas Ka'bah, dan mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan api menyala di atasnya. Apakah bukan Majusi? Qaramithah. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sejarah mencatat betapa jahatnya mereka sepanjang sejarah. Mereka selalu menjadi pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Pengkhianatnya. Syiah Rasulullah. Melawan Nasrani Salibiyin. Meninggalkan negerinya. Negerinya mereka kuasai. Syiah. Setelah itu mereka memanggil Salibiyin untuk masuk ke dalam negeri. Dan kemudian kaum muslimin diserang dari belakang. Siapa pengkhianatnya? Syiah Rasulullah. Siapa yang mengkhianati Husain? Sampai terjadi Rasulullah. memanggil-manggil, setelah datang dibiarkan. Siapa yang berkhianat pada Ali bin Abi Thalib? Syiah Rafidhah. Sehingga ikhwan ibn azakum, mereka lebih pantas dikatakan Rafidhah, bukan Syiah. Penolak Ahlil Bait, para pengkhianat, para pengkhianat Ali bin Abi Thalib. Wa minhum sekian banyak aliran-aliran Syiah berpecah belah. Wa hakadha kullu man taraka al-haqqa fa innahum la yazaluna fi ikhtilafin wa tafarruq. Demikianlah keadaan orang yang meninggalkan kebenaran, selalu berpecah belah. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti apa yang kalian imani, mereka akan terbimbing dalam hidayah. In tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tetapi kalau mereka menolak, maka mereka terus di dalam pertikaian. Lihat ayat ini, subhanallah. Ayat yang sangat gamblang. Kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, siapa kalian di sini? Para sahabat. Karena turunnya ayat yang ada saat itu para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat. In amanu bimitsli ma amantum. Kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, wahai Rasul dan para sahabatnya, mereka terbimbing dalam hidayah. Tetapi wa in tawallau. Kalau mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh kalian, yang dipegang oleh kalian, maka fa innama hum fi shiqaq. Berarti mereka di dalam shiqaq, dalam pertikaian-pertikaian, selalu dalam keributan-keributan, pertikaian-pertikaian. Ini kalau meninggalkan kebenaran. Enggak mungkin mereka bisa bersatu kecuali di atas hak. Fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupimu wahai Rasul. Allah akan mencukupimu wahai Rasul. Dari mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman tarakal haqqo yubtala bil batil. Maka siapa yang meninggalkan kebenaran, otomatis akan tertimpa kebatilan. Otomatis akan tertimpa zaig, tangan penyimpangan. Otomatis akan tertimpa tafarruq wa syiqaq. Otomatis akan tertimpa perpecahan dan pertikaian. Wala yantahi ila natijatin. Tidak akan berakhir dengan kebaikan. Yang berakhir dengan ila khasarah. Bahkan yang dapatkan selalu kerugian. Dunia wal akhirah. Kebatilan, tertimpa perpecahan, dan tertimpa khasaratul dunia wa khasaratul akhirah. Tertimpa kerugian dunia dan kerugian akhirat. Kerugian dunianya syiqaq, pertikaian, perpecahan terus menerus. Sedangkan akhiratnya azabullah yang sudah menunggu mereka. Tarafat asy-syi'ah ila firqin katsirah wa nihalin katsirah. Pecah-pecah menjadi firqah-firqah, aliran-aliran, nihlah-nihlah. Tafarraqatil qadariyah. Demikian pula qadariyah berpecah menjadi firqah-firqah. Demikian pula khawarij berpecah menjadi firqah-firqah. Ada Azariqah, ada Haruriyah, ada Najadat, ada Safariyah, ada Ibadiyah. Di antara mereka ada yang gula, ada yang ekstrim. Di antara mereka ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ini berpecah. Dan selalu fi syiqaq, persis seperti ayat tadi. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka menolak kebenaran, niscaya mereka selalu dalam pertikaian dan perpecahan. Aliran Jahmiyah, aliran Khawarij atau Qadariyah. Jahmiyah adalah nisbah kepada seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Daerah Turmud. Alladhi tatatalmad 'ala al-Ja'd ibn Dirham. Wa Ja'd ibn Dirham tatalmad 'ala Talut. Wa Talut tatalmad 'ala Labid ibn al-A'tham al-Yahudi. Siapa Jahm bin Safwan? Ternyata Jahm bin Safwan itu adalah muridnya Ja'ad bin Dirham. Yang oleh Khalid al-Qushari rahimahullah. Hudhahayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham. Silakan sembelih-sembelihan kalian, kami akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena kafirnya karena menolak takdir, tidak percaya pada rukun-rukun iman, murtad. Ternyata Jamin Sofwan yang alirannya disebut aliran Jahmiyah itu muridnya. Di gurunya adalah Ja'ad bin Dirhim. Dari mana dapat ilmunya? Dari seorang yang bernama Talut. Talut dari mana mendapatkan ilmu kesesatannya? Dari Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Ternyata dia adalah muridnya seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Labid ibn al-Aqsam. Labid ibn al-Aqsam yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah Labid ibn al-Aqsam. Tetapi Rasulullah SAW hanya terlupakan. Harus kemana dia saat itu? Ke istri yang ini atau yang itu? Sampai datang Jibril, Labid ibn al-Aqsam, bil mishti wal mushafah, dengan rontokan-rontokan rambut. Dan disimpan buhul-buhulnya dalam sumur ini. Ditunjukkan oleh Jibril, maruknya Al-Falaq dan Al-Nas. Kalau kita mau tahu riwayat-riwayat ini, di dalam tafsir surat Al-Falaq dan Al-Nas. Kau muslimin yang saya hormati, ternyata Labid ibn al-Aqsam ini menyampaikan ilmu sesatnya, ilmu kufurnya kepada Talut, dan Talut mengajarkannya kepada Ja'ad bin Dirhim, dan Ja'ad bin Dirhim mengajarkannya kepada Jahm bin Safwan. Kalau begitu apa madhabnya Jahm bin Safwan? Bukankah sama dengan Ja'ad bin Dirhim? Lain lagi. Bangkan sendiri oleh Jahm bin Safwan. Nadri annahum yathbituna lillahi asma'an wala sifatan. Jahm bin Safwan tidak mau mensifati Allah dengan sifat-sifat. Tidak mau menamakan Allah dengan nama-nama. Kesesatan Jahmiyah. Ini kesesatan apa? Kesesatannya si Jahm. Jahm bin Safwan. Ya ketika ditanya sif Rabbak, gambarkan Rabbmu. Pokoknya kata dia, Tuhan saya bersama setiap sesuatu dan di setiap sesuatu. Kata dia, kalau Allah punya nama, nanti kayak makhluk. Kalau tidak punya sifat, enggak punya. Kata Jahm. Astagfirullah. Kalau kaum muslimin menyatakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa, Allah maha alim. Itu Jahm bin Safwan berkata, tidak. Tidak mungkin Allah punya sifat-sifat. Lantas, bagaimana mungkin Allah tidak alim? Kata dia, saya hanya mensifati Allah dengan adab, dengan tidak ada sifat. Misalnya, kalau ingin memuji Allah, Allah maha alim, dengan kalimat, Allah tidak bodoh. Itu Jahm bin Safwan. Kalau mau memuji Allah bahwa Allah maha mendengar, dia akan berkata, Allah tidak mendengar. Enggak, Allah tidak punya sifat. Pokoknya Allah tidak tuli. Kalau mau menyatakan Allah maha melihat, dia tidak mau mengatakan Allah maha melihat. Allah tidak punya sifat. Nah terus bagaimana? Berarti buta. Allah tidak buta. Allah tidak buta. Allah tidak. Maka para ulama menyatakan sungguh telah kafir Jahm bin Safwan. Menolak semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran. Berapa ayat yang ditolak oleh dia? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak sifat-sifat ditolak. Dan sifat adamul mahum bukan pujian. Sifat salbiyah bukan pujian. Kalau tidak diiringi penetapan. Ini kaidah dalam asmaul sifat. Kaidah ahli sunnah yang dipegang oleh seluruh para ulama. Kalau hanya penafian saja. Penetapan itu bukan pujian. Pujian itu menafikan tetapi menetapkan lawan. Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada sifat talbiyahnya? Ada. Yaitu kalimat Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Sifat ini, sifat penafian ini, penafian sifat jelek ini diiringi dengan penetapan lawannya. Lawannya ngantuk, lawannya tidur apa? Hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi berdiri sendiri, yang tidak pernah dikenai kantuk dan tidak pernah tidur. Lihat, ada sisi ininya penetapan, ada sisi penafian. Maha hidup dan darahnya mati, nggak ngerti, nggak dengar, nggak apa sesaat. Maka Allah tidak mungkin dikenai sifat jelek seperti itu. maka tidak mungkin bisa dikatakan pujian kalau hanya penafian saja. Nyatakan Allah mendengar. Marilah, wahai jahil bin Safwan, wahai jahil, wahai orang bodoh, tiang ini dikatakan dia tidak tuli, karena tiang ini tidak bisu, karena tidak punya mulut. Bisa, tetapi berbeda dengan orang yang normal dikatakan bahwa dia tidak bisu dan dia berbicara. Ini tidak bisu dan juga tidak bicara. Iya kan? Sehingga nafi saja bukan pujian. Karena ustuwana, kata para ulama, tiang-tiang itu bisa dikatakan bahwa dia tidak tuli, dia tidak buta, karena memang tidak punya untuk dikatakan dia tuli. Tidak tuli, tidak pula mendengar. Tidak buta, tidak pula melihat, karena tidak ada matanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan tiang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan manusia. Tidak sama dengan makhluk apapun. Allah maha sempurna pendengarannya. Tidak tuli. Allah maha sempurna penglihatannya. Tidak buta. Allah memiliki sifat-sifat kemuliaan. Sifat-sifat kesempurnaan. Tidak memiliki sifat-sifat ijabiyah dan sifat salbiyah. Dan penetapan. Tetapi jahm gila. Aliran sesat selalu berpecah-pecah. Jahmiyah berpecah-pecah. Ada yang berkata, kalau saya sih, nama bolehlah. Ya. Tapi sifat enggak. Lihat yang paling ekstrim, nama ditolak, sifat ditolak. Tapi yang berikutnya berkata, ya namanya ada maha mendengar. Berarti punya sifat pendengaran. Lebih gila lagi kan? Ini Jahmiyah. Ketika ada seorang Arab Badui, Arab, orang kampung, orang Arab gunung, datang ke majlisnya Jahm bin Safwan, atau sekelompok dari mereka, tentang Allah. Allah tidak punya sifat. Allah alimun bila ilmin, basirun bila basar, wasami'un bila sam'in. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar tanpa pendengaran, maha melihat tanpa penglihatan, maha tinggi tanpa ketinggian, maha berilmu tanpa keilmuan. Orang Arab Badui bingung. Orang Arab kampung ya, orang yang awam, dia pergi meninggalkan majlis saya sambil mengucapkan syair. Sangat bagus syairnya. Laqad junna jahmun id yusammi ilahahu basirun bila basar, sami'un bila sami'in. Sungguh telah gila jahm ketika menyatakan bahwasanya Allah maha mendengar tanpa pendengaran, maha melihat tanpa penglihatan. Aradita anta ya jahm, apakah engkau ridha wahai jahm kalau saya katakan bapakmu pandai tanpa kepandaian, bapakmu dalam keadaan tinggi tanpa ketinggian, bapakmu hebat tanpa kehebatan, apakah ridha? Wallah jahm. Sungguh ucapan ini ucapannya ulama, padahal ucapannya orang awam. Sudah mengetahui sesatnya Jahmiyah, sesatnya para penolak-penolak sifat. Kita akan